Kalau tadi telah kita ketahui dari apa dan dari mana asalnya manusia. Nah sekarang, mari kita kaji lebih lanjut. Kemana kita setelah kehidupan ini dan bagaimana nasib sang badan setelah kematian nanti. Semoga lagu berikut ini akan memberi jawaban untuk kita semua. Saat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Maukan datang penjelas.